بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita langsung masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Pembahasan kitab Sahih al-Bukhari, kita masih pada kitab Siyam. Kitab tentang fikih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz al-jihbid أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب الوصال باب tentang الوصال وصال diambil dari kata-kata wasala yasilu waslan wa wisalan, menyambung sesuatu. Yang dibawakan dengan wisal ay al-wisalu bisiyam, wisal dengan puasanya, yakni menyambung puasanya pada waktu malam hari saat bolehnya mereka berbuka puasa. Ini secara bahasanya. Puasa wisal, puasa yang diteruskan berkesinambungan dengan tanpa buka puasa, bahkan dengan tanpa sahur. Adapun secara istilah, al-wisalu bis-siyam huwa tarku fi layali as-siyam lima yuftiru bin nahar bil qasdi. At-tarku fi layali siyam lima yuftiru bin nahari bil qasdi. Meninggalkan pada malam-malam puasa apa yang membuat dia iftar di siang hari secara sengaja. Yang membuat iftar di siang hari ya makan, minum, mengumpul istri. Itu dia tinggalkan di layali siam, di malam-malam puasa. Itu maknanya. Surahnya, penggambarannya adalah seseorang yang berpuasa. Begitu waktunya iftar, tidak iftar. Tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri. Sepanjang malam-malam siam tadi, sampai subuh. Tidak lagi sahur, lanjut siang. Sampai waktunya iftar berikutnya, tidak iftar. Lanjut malam berikutnya sampai sahur, tidak iftar. Sahur berikutnya enggak sahur. Demikian seterusnya. Menyambung, mewisal puasanya. Dipahami ya? Al-wisal barakallahu fikum, ada beberapa surah lahu suwar. Yang pertama ialah al-wisal akthar min laylah, كأن يصوم يومين متواليين أو أكثر بلا إفطار ولا سحور. Yang pertama iftar, yang pertama wisal lebih dari satu malam. Dia berpuasa dua hari misalkan berturut-turut tanpa iftar, tanpa sahur. Atau lebih daripada itu, wisal tiga hari, wisal empat hari, wisal lima hari, atau lebih daripada itu. Ya, dikatakan bobitnya lebih dari semalam. Dia sahur, puasa, sampai waktunya iftar buka puasa, gak iftar. Lanjut puasanya malam itu, sampai sahur berikutnya tidak sahur. Puasa lagi sampai waktunya iftar, baru dia iftar. Itu namanya lebih dari semalam. Sehingga dia puasa dua hari berturut-turut, itu minimalnya, dengan tanpa iftar, dengan tanpa sahur. Ini suratul ula. Gambaran yang pertama. Hukumnya ialah haramun ala hadhil ummah. Jaizun khasun dhalika bin nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hukumnya haram atas umat ini dan diperbolehkan secara khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam binassil hadis, dengan nas hadis yang nanti akan kita kaji, yang kita pelajari, yang kita baca di bab ini insyaallah taala. Paham ya? Puasa wisal lebih dari semalam, dua hari berturut-turut atau lebih daripada itu, haram bagi umat ini. Tidak boleh. Boleh bagi Nabi kita Muhammad secara khusus dengan nas hadis yang nanti kita baca. As-surah thaniyah. Gambaran yang kedua, surah kedua dari puasa wisal adalah al-wisal min sahurin ila sahur, atau al-wisal ila waktis sahuril akhar. Wisal dari sahur ke sahur berikutnya, dari sahur ke sahur berikutnya, bahasa lainnya dia wisal sampai waktu sahur berikutnya. Gambarannya adalah antum sahur, makan sahur, antum puasa, sampai waktunya iftar, antum tidak iftar, lanjut puasa, sampai sahur berikutnya, antum baru makan sahur di situ. Gambar ya, dari sahur ke sahur berikutnya, makannya ketika sahur. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Al-khilafu syahir. Khilaf yang sangat masyhur sekali dalam ini, barakallahu fikum. Ini akan disebutkan oleh Al-Bukhari, beliau mengisyaratkannya dalam babnya. Akan diterangkan insyaallah taala. Wal rajih, dan yang rajih fil masalah ialah jawazu dhalik. Jawazu dhalik li'umumil muslimin walaysa bi khasin bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang rajih adalah pendapatnya mengatakan boleh bolehnya untuk keumuman kaum muslimin, tidak hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nas hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam kitab nomor hadis yang 1963. Dalam nasul hadis insyaallah akan dibahas. Rasul yang membolehkannya. Sehingga boleh bagi umatnya, boleh pula bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza al-rajih. Ini yang rajih dengan disebutkan ikhlasnya insyaallah taala. Di bab insyaallah ya. As-surah ats-tsalitsah. Surah yang ketiga, yang ketiga adalah Al-Wisal ila ba'dil lail au julil lail. Wisal sampai sebagian malam atau sebagian besar malam. Dia makan setelah itu sebelum sahur. Gambarannya adalah dia puasa sampai waktu iftar, tidak iftar dia. Tidak iftar, la minum malam makan wala syai, tidak iftar. Sampai nanti sekitar jam 9 malam, jam 10 malam, baru dia iftar. Atau kebanyakan malam, nunggu sampai jam 1, jam 2, baru dia makan. Jadi iftar. Sahur, dia sahur kembali. Namanya wisal ila ba'dil lail au ila mu'dhamil lail atau julil lail. Barakallahu fikum. Secara hukum khonamti na'azakumullah, hadza jaiz. Semata-mata boleh. Wal afdal wal mustahab ialah ta'jil al iftar kama taqaddam. Tapi yang afdal, yang lebih utama, yang sangat dianjurkan, menyegerakan iftarnya seperti yang disebutkan sebelumnya. Ya, begitu masuk waktu buka langsung buka puasa. Ada afdal, ada wal mustahab yang dianjurkan. Ingatnya selama dia tidak menyengaja menunda sampai dhuhurun nujum, sampai nampaknya bintang-bintang. Kalau menyengaja ini tasyabbuh dengan Yahud, tasyabbuh dengan Rafidhah kama taqaddam yang dibahas sebelumnya. Ini bukan itu yang dia tuju. Tapi dia sengaja wisal, tidak buka sampai sebagian malam, atau pertengahan malam, atau kebanyakan malam, tapi sebelum dia sahur. Semata-mata boleh, tidak ada pahala sama sekali, semata-mata boleh. Afdolnya adalah ta'jil al-iftar, menyegerakan iftarnya, barakatuhum dengan hadis yang kita baca sebelumnya. Tergambar ini, ini berlaku bagi rijal wa nisa, laki perempuan hukumnya sama dalam perkara ini. Yang kita bahas sekarang adalah suratul ula wa thaniyah. Gambaran pertama wisal lebih dari sehari, dan gambaran kedua wisal sampai sehari saja. Kita baca qala rahimahullahu ta'ala babul wisal, bab al wisal. Wa man qala laisa fil laili siyam. Ada yang berpendapat tidak ada puasa di malam hari. Ini datang dari Abu Aliyah rahimahullah, termasuk ulama tabi'in. Disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah rahimahullah dari Abu Aliyah annahu su'ila 'anil wisal. Abu Aliyah rahimahullah ditanya masalah wisal fisiyam, dalam puasa. Faqala, beliau mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, thumma timmu siyama ila al-lail. Dibawakan ayat di atas yang disebutkan sama Malik. Thumma timmu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam sampai waktunya buka puasa, maghrib. Kata beliau, faida jaa al-lailu fahu muftir. Faida jaa al-lailu fahu muftir. ketika datang awal malam waktu maghrib, dia orang yang iftar. Niyabul aliyah. Barakallahu fikum. Baik, ada sebuah hadis, beberapa hadis yang disebutkan terkait dengan bab ini yang menafikan puasa di malam hari. Sehingga menafikan yang namanya wisal. Hadis Abu Sa'id Al-Khair Inna Tirmidhi dengan lafaz innallaha lam yaktubis siyama bil lail innallaha lam yaktub as-siyama bil laili faman shoma faqad ta'anna dengan ain faman shoma faqad ta'anna wala ajra lahu. Artinya Allah Jalla wa'ala tidak mewajibkan puasa di malam hari. Barang siapa yang puasa di malam hari, sungguh dia telah memberatkan diri dengan ain. Dan tidak ada pahala bagi dia. Ini dhaif, kata Ibnu Mandah rahimahullah, gharib. Ayo dhaif. Al-Imam Tirmidzi bertanya kepada Al-Bukhari rahimahullah tentang hadis ini. Faqal, kata Al-Bukhari, ma ara Ubadah ay Ibn Nusay sami'a min Abi Sa'id Al-Khudri. Ini rawi dari Abu Sa'id Al-Khair. Aku tidak melihat Ubadah ini mendengarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khair. Al-Khair ya. Sehingga dikatakan mungkate, putus sanadnya. Baik. Ada yang lain. Hadis Bashir Ibn Al-Khassasiyah. Akhrajahu Ahmad wa Sa'id bin Mansur wa Abad Ibn Humayth al-Tafsir وابن أبي حاتم في التفسير بإسناده إلى ليلى عفوا ليلى bukan Bashir بإسناده إلى ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية عفوا dengan sanadnya sampai kepada Laila, istrinya Bashir ibn al-Khassasiyah, semoga Allah meridainya. Qala, dia mengatakan, kata Laila, aradtu an asuma yawmaini. Aradtu an asuma yawmaini muwasilatan. Famana'ani Bashir. Dia mengatakan, aku ingin, aku hendak berpuasa 2 hari berturut-turut sebagai perempuan yang wisal puasanya. Famana'ani Bashir. Bashir, suamiku melarang aku. Waqal, dia mengatakan, inna nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama naha an hadha. Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang ini. Waqala, Rasul mengatakan dalam sabdanya, yaf'alu dhalika nasara. Itu dikerjakan oleh an-nasara, orang Nasrani. Walakin sumu kama amarakumullah. Barakallahu ta'ala. Walakin sumu kama amarakumullahu ta'ala. Tapi puasalah kalian seperti yang Allah perintahkan kepada kalian. Atimmu siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai masuk waktu malam. Fa idza kana al-lail fa aftiru. Dan ketika datang waktunya malam, iftarlah kalian. Ini hadis kata Al-Hafidz rahimahullah, isnadun sahih. Bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Tidak ada puasa di malam hari, intinya ya. Hadis yang ketiga, hadisnya Abu Dzar Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Inda Tabrani fil Awsat. Dengan lafaz la siyama ba'da al-lail. La siyama ba'da al-lail. Tidak ada puasa setelah masuk waktu malam. Tidak ada puasa setelah masuk waktu malam. Namun di sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Malik. La yu'raf. Kata Al-Hafid ma'araftuh. Fala yasih. Saya enggak kenal siapa dia, tidak sahih riwayat ini. Sehingga yang dhaif enggak dipakai, yang sahih yang dari Bashir Ibn al-Khassasiyah, barakallahu fikum. Rasul melarang wisal, dan wisal yang dilarang adalah dua hari berturut-turut. Keinginan Laila isinya Bashir. Ini sama dengan hadis yang lain yang nanti kita baca insyaallah di buku ini. Itu larangan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, jangan puasa wisal, yakni yang dua hari berturut-turut atau lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau mau dijamakkan dengan hadis yang nanti kita bacakan adalah ini larangan bagi umatnya. Tidak ada namanya wisal, tidak ada keutamaan wisal, tidak ada pahala bagi wisal. Larangan bagi umatnya. Dan itu boleh untuk Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Ini suratul ula. Surah yang pertama. Dan akan dikhususkan, lebih ditekankan pada hadis Abu Sa'id al-Khudri. Beliau membolehkan wisal sampai waktu sahur. Itu babnya jawaz fakat, semata-mata boleh. Secara afdaliyah, secara afdal dan secara keutamanya, ialah ta'jil al-iftar. Tanpa wisal, langsung menyegerakan puasanya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man qala laisa fil laili siyam. Dan yang berpendapat tidak ada puasa di malam hari. Ya qawlihi azza wa jal, dikatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma timmu siyama ila al-lail." Ya qawlihi azza wa jal, dikatakan Allah berfirman, Allah berfirman jalla wa ala, "Tsumma timmu siyama ila al-lail." Kemudian kamu berpuasa, sempurnakan puasa sampai di malam hari. Nah, ini sampai dalam waktunya malam. Hadza afdal. Terkait dengan puasa di malam harinya, hadis yang mengatakan larangan secara mutlak dhaif. Ya, kalau boleh dikatakan sahih itu kalau wisal dua hari berturut-turut, tidak boleh. Yang boleh hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Baik, dan larangan tadi, kalaupun sahih, enggak ada puasa di malam hari, khusus untuk satu malam saja sampai sahur berikutnya diperbolehkan dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu rahmatan lahum wa ibqa'an alaihim wa ma yakrahu min at'ammuq. Nabi kita Muhammad SAW melarang wisal dikarenakan tiga alasan. Yang pertama adalah rahmatan lahum, karena merahmati umatnya, belas kasih beliau kepada umatnya, kasihan kepada umatnya. Yang kedua wa ibqaan alaihim, dan supaya langgeng kesehatan mereka, keselamatan mereka. Yang ketiga wa ma yakrahu min at-ta'ammuq, dan apa yang beliau benci dari tindakan ta'ammuq, at-ta'ammuq at-takalluf, memberat-beratkan diri. Takalluf, ta'ammuq, nanti yang dikecam. Ini tiga alasan. Tiga alasan ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis. Ya, mansus 'alaiha, dinaskan dalam hadis. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya barakallahu fikum yang menunjukkan larangan wisal dikarenakan rahmatan lahum, rahmat bagi mereka. Kemudian ibqaan alaihim, untuk supaya mereka tetap langgeng kesehatan dan keselamatannya. Untuk lafaz ini disebutkan dalam hadisnya Aisyah. Afwan, hadisnya rajul minas sahabah, dari Aisyah yang rahmatan lahum. Hadis rajul minas sahabah inda Abi Daud wa ghairihi. Dia mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hijamati wal muwasalati wa lam yuharrim huma ibqaan ala ashabihi. Ada ibqaan ala ashabihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hijamah, melarang wisal, namun tidak mengharamkannya. Dikarenakan ibqa'an ala sahabih, untuk menjaga, melanggengkan kesehatan, keselamatan para sahabatnya. Kata al-hafidh wa isnaduhu sahih, istrin sahih. Untuk yang larangan ta'amuk, disebutkan dalam Sahih Bukhari sendiri, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, tentang kisah wisal. An-Nabi SAW bersabda, Lau maddabiyas syahru lawasaltu wisalan. Lau maddabiyas syahr lawasaltu wisalan yad'ul muta'ammiquna ta'ammuqahum. Lafaz ini kan yad'ul muta'ammiquna muta'ammuqahum. Kalau dipanjangkan untuk bulan ini, aku akan wisal, puasa wisal, akan terus berpuasa hingga orang-orang yang ta'ammuq, yang takalluf, meninggalkan ta'amuk mereka, takalufnya mereka. Seakan-akan beliau marah kepada mereka. Nagharan lahum. Menghukum mereka. Aku akan puasa wisal sampai mereka yang kapok. Sampai mereka yang meninggalkan ta'amuknya. Sehingga tiga illah ini mansus alaiha. Dinaskan dalam hadis. Kita baca hadisnya. Barakallahu bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثني يحيى بن سعيد القطان هذا شيخه عن شعبة بن الحجاج قال حدثني قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب An Anas bin Malik Al Ansari, masyaallah. Itu nyaut waktu saya. Radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Beliau mengatakan la tuwasilu, kalian jangan wisal dalam berpuasa. Lafaz Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dengan lafaz iyyakum wal wisal. Iyyakum mustu tahdzir, hati-hati kamu dari puasa wisal. Lafaz Imam Ahmad ialah naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil wisal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Ini tiga lafaz yang berbeda-beda saling menegaskan. La tuwasilu itu nahyun. Iyyakum usub tahdzir itu nahyun, larangan. La tuwasilu, kamu jangan puasa wisal. Kalau mereka mengatakan innaka tuwasil, langkau wahai Nabi berpuasa wisal. Ini kok kami dilarang Anda melakukannya? Qala lastu ka ahadin minkum, aku enggak sebagaimana kalian. Ini menunjukkan apa ya, Fan? Puasa wisal berturut-turut lebih dari dua hari, lebih dari sehari, khas bin Nabi. Itu khususia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dia mengatakan lastu ka ahadin minkum, aku tidak sebagaimana kalian. Inni ut'amu wa usqa, aku dikasih makan dan dikasih minum. Atau belum mengatakan inni abidu ut'amu wa usqa, aku mabit, aku di malam hari dikasih makan dan dikasih minum. Disebutkan dalam lafaz yang lain, innal imam Ahmad dengan lafaz inna rabbi yut'imuni wa yasqin. Ini juga ada Tirmidzi. Inna rabbi yut'imuni wa yasqini. Sesungguhnya Rabbku yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Ini juga disebutkan dalam lafaz Bukhari yang lain dalam kitab Tamanni, inni awallu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku terus-menerus Rabbku memberi aku makan dan memberi aku minum. Jangan kata ut'am, aku dikasih minum, dikasih makan, usqa, dikasih minum. Dinaskan dalam lafaz yang lain, Rabbnya Allah Jalla wa'ala yang memberi makan Rasulullah SAW dan beri minum Rasulullah SAW. Lafaz ini qul inna jazakumullah, sebagian memaknakan secara zahirnya. Bila dimaknakan secara zahir, Allah Jalla wa'ala betul-betul memberi makan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi minum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala zahirihi. Dia mengatakan la, tidak mungkin dimaknakan secara zahir. Kalau dimaknakan secara zahir, itu enggak puasa namanya. Kan begitu. Namanya puasa wisol, ya enggak iftar sama sekali. Kalau dikasih makan, sudah iftar. Kan gitu ya. Ada yang memaknakan, ini kinayatun anil quwwah. Kekuatan yang Allah berikan kepada beliau SAW, sehingga mampu berpuasa wisol berhari-hari, bahkan berazam sampai satu bulan. Barakallahu fikum. Dia mampu begitu. Sangat kuat, seolah-olah dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ima kada wa ima kada. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah bin Yusuf Indonesia Dimaski. Qala akhbarna Malik bin Malik bin Anas bin Malik An-Nafi' wa Mawla ibn Umar an Abi ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kata Ibnu Umar, sahabat yang lain yang utama Anas, yang terlebih Umar, nahan Nabi, nahar Rasulullah SAW anil wisal. Nabi Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Kalau mereka mengatakan nakat wasil, engkau wisal. Qala inni lastu mithlakum, sesungguhnya aku tidak sebagaimana kalian, enggak semisal kalian. Inni ut'abu wa usqa, aku dikasih makan, dikasih minum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddana Abdullah bin Yusuf, qala haddana Laith bin Sa'ad, bukan Sa'id tapi Sa'ad. Qala haddathi Ibnu al-Had, siapa ini? Man hadha? Hayat insyaAllah. Ibnu al-Had, an Abdullah ibn Khabbab, an Abi Sa'id wal-Khudri, semoga Allah meridainya. Siapa nama Abu Sa'id? Abu Sa'id namanya siapa? Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Tayyib. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, belum mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu, kamu jangan berpuasa wisal. Fa ayyukum idza arada ay yuwasila falyuwasil hatta sahar. Masih membolehkan sampai sahur. Maka siapa di antara kamu yang ingin wisal, ingin saja, kebolehan, fali wasil hatta sahar, silakan berwisal sampai sahur berikutnya. Wadhi nas yang membolehkan. Kalau mereka mengatakan fa inna ka tuwasil ya Rasulullah, sesungguhnya engkau wisal ya Rasulullah. Kalau bersabda inni lastu kahayatikum, kahayatikum, aku tidak seperti keadaan kalian. Inni abitu, aku bermalam hari, li mut'imun, aku memiliki orang yang memberi aku makan, yut'imuni, yang memberi aku makan, wasakin, yang memberi minum, yaskini, yang memberi minum aku. Ini nas yang terangkan tadi, bolehnya wisal dari sahur ke sahur berikutnya. Ini pengecualian. Qala rahimahullahu ta'ala, haddana Uthman ibn Abi Shaybah wa Muhammad. Man hadha Muhammad? Muhammad namanya Muhmal. Muhammad men, mari ketahui ya. Muhammad. Jadi dia makrun digandengkan dengan Ibn Abi Shaybah al-Abbas. Qala akhbarna Abdah ibn Sulaiman an Hisham ibn Urwah nabihi, man abuh? Urwah ibn Zubair. An Aisyata, dari Aisyah semoga Allah meridhai, mengatakan qalat naha Rasulullah SAW anil wisali rahmatan lahum. Rasul melarang wisal karena merahmati mereka, para sahabatnya, umatnya. Faqalu innaka tuwasil, engkau wisal ya Rasulullah. Qala inni lastu ka hayatikum, aku kondisinya tidak seperti kondisi kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yasqin, aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum oleh Rabbku. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah al-Bukhari, lam yadhkur Uthman rahmatan lahum, Uthman bin Abi Shaybah tidak menyebut kata-kata rahmatan lahum. Intaha. Khulasanya ikhwan, khulasanya seperti yang dibahas di atas bab wisalnya. Sekarang khulasa terkait dengan yang afdal. Yang afdal dalam puasa adalah ta'jil al-iftar, ta'khirus sahur, segerakan puasa, buka puasa, tunda sahur menjelang saya menjelang subuh. Waktu sahur Anda puasa, datang waktu buka langsung ta'jil, segerakan buka puasa. Hadza afdal. Hadza afdal. Kalau menunda ta'jil, menunda iftar sambil menunggu munculnya bintang-bintang di langit, itu dikatakan haram. Kenapa dikatakan haram? Menyerupai al-Yahud dan Rafidah. Hadza wadhi. Yang berikutnya adalah dia berpuasa wisal, melanjutkan puasa sampai sebagian malam atau tengah malam atau kebanyakan malam. Hukumnya apa? Boleh. Yang afdal ta'jil al-iftar. Yang berikutnya lagi dia berpuasa sampai sahur berikutnya. Hukumnya apa? Boleh dengan nas hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh. Yang afdal ta'jil al-iftar. Dia puasa wisal sampai melebihi sehari. Hukumnya apa? Hukumnya haram atas umat ini. Adalah qaul. Barakallahu fikum. Ada bentuk Nabi khas bihi diperbolehkan dan untuk merupakan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan wisal itu sendiri ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan larangannya haram, ada yang mengatakan larangannya makruh, ada yang mengatakan haram bagi yang berat wisal, makruh bagi yang enggak berat. Ada yang melarang secara mutlak. Khilaf tawil yang disebutkan dan yang rajih ma taqaddama takhlisuhu yang disebutkan tadi khulasanya. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kan? Ada lagi? Mana yang dihafalkan? Yang antum menghafalkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa demikian? Ada lafaz yang menunjukkan bolehnya wisal sampai sahur berikutnya. Zain hadis 1963. Jadi hafalkan untuk pekan depan barakallahu fikum. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.